Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur DKI, Bapak Joko Widodo, Bapak Ketua MUI Kiai Haji Kholil Ridwan, yang saya banggakan dan saya hormati Ketua Umum Majelis Tafsir Al-Quran Bapak Al-Ustaz Ahmad Sukino, para tokoh agama, ulama, dan khususnya saya ingin menyapa seluruh warga dari Majelis Tafsir Al-Quran yang datang dari seluruh Indonesia. Para hadirin yang saya muliakan, pertama-tama sebagai insan yang beriman dan bertakwa, saya ingin mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara pembukaan silaturahim nasional perjalanan dakwah Majelis Tafsir Al-Quran yang ke-41. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya melanjutkan sambutan saya ingin menyampaikan salam hangat dari Bapak Presiden kepada saudara-saudara semua. Berhubung beliau ada tugas kenegaraan lain, saya diminta untuk mewakili beliau pada acara ini, dan saya sungguh merasa berbahagia dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya menyambut baik terselenggaranya acara silaturahim nasional ini yang mengambil tema membangun moral bangsa melalui ukhuwah Islamiyah serta menjalin tali silaturahim. Kegiatan seperti ini penting karena dapat menjadi ajang silaturahim sesama anak bangsa, khususnya umat Islam di Indonesia, sehingga akan terjadi situasi yang makin erat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sungguh saya merasa bahagia hari ini, karena saya dapat bersilaturahim dengan para kiai, ulama, sesepuh, pengurus, dan para jemaah Majelis Tafsir Al-Quran. Bagi kita semua, pertemuan dengan para ulama dan kiai memiliki nilai yang penting. Dan bagi pemerintah, pertemuan silaturahim seperti ini bukan hanya bersifat seremoni saya saja, tetapi merupakan pertemuan yang mematri silaturahim antara ulama dan umaroh. Saudara-saudara sekalian, silaturahim merupakan ibadah yang agung, ibadah yang sebenarnya mudah dilaksanakan dan dapat dipastikan membawa berkah. Oleh karena itu, kita semua kaum muslim hendaknya tidak melalaikan dan melupakannya. Konon menjawab pertanyaan sahabat tentang apa amal yang pahalanya besar, Rasulullah bersabda, mendamaikan yang bertengkar, menyambungkan persaudaraan yang terputus, mempertemukan kembali saudara-saudara yang terpisah, menjembatani berbagai kelompok dalam Islam, dan mengukuhkan tali persaudaraan di antara mereka adalah amal soleh yang besar pahalanya. Dan barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambungkan tali silaturahim. Demikianlah sabda Rasulullah. Dari sini jelas terlihat betapa pentingnya menyambung tali silaturahim dan memperkuat nilai persaudaraan di antara kita. Dengan semangat silaturahim akan terjalin rasa kasih sayang antara sesama manusia, bahkan juga dengan makhluk Allah lainnya. Dan bila ini terjadi, maka rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan turun dan menaungi hidup kita. Silaturahim adalah kunci terbukanya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terhubungnya silaturahim, ukhuwah Islamiyah akan terjalin dengan baik. Hal ini sangat penting sebab bagaimanapun besarnya jumlah umat Islam, akan kurang artinya apabila tidak ada unsur yang mengikat dan menyatukannya. Ia laksana buih di lautan yang mudah diombang-ambing oleh gelombang. Saudara-saudara sekalian, para hadirin yang saya muliakan, melakukan kegiatan dakwah bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti disinggung oleh Ustadz Ahmad Sukino tadi. Untuk mengajak umat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bertauhid yang lurus, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengajak beramal soleh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi seorang muslim yang baik, memerlukan kesabaran, ketekunan, dan bahkan pengorbanan. Itu pulalah yang pernah dialami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu melakukan dakwah menyerukan Islam kepada umat manusia. Berbagai tuduhan dan cemoohan dilontarkan kepada Nabi. Tidak saja penghinaan, penganiayaan fisik, bahkan juga rencana pembunuhan terhadap beliau. Itu semua tidak menjadikan Nabi surut dalam berdakwah. Semua diterima beliau dengan kesabaran dan keikhlasan. Begitu pula dengan Majelis Tafsir Al-Quran yang merupakan lembaga dakwah dalam menyiarkan Islam. Mari kita teladani apa yang telah dilakukan Rasulullah. Beliau dengan kesabaran, kelembutan, kasih sayang, dan penuh rasa persaudaraan menyampaikan pesan dan ajakan kepada umat manusia untuk dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan pendekatan seperti itulah beliau berhasil dan sangat berhasil. Hadirin sekalian, memperkuat hubungan persaudaraan, menjaga perdamaian dan kerukunan sesama umat manusia merupakan satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berlaku bagi orang per orang dan bagi sebuah bangsa. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi bangsa yang dapat bersyukur. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi rahmat, kesadaran dan kearifan untuk senantiasa menjalin tali silaturahim di antara kita sesama anak bangsa, sehingga bangsa kita terbebas dari konflik, dari perpecahan, dari azab dan kekerasan yang melanda sejumlah negara-negara lain saat ini. Esensi dari persaudaraan terletak pada kasih sayang yang ditampilkan dalam bentuk perhatian, kepedulian, dan hubungan yang akrab di antara kita. Kita ingat bagaimana Nabi mengibaratkan hubungan persaudaraan dalam hadisnya sebagai berikut. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh terluka, maka seluruh tubuh akan merasakan demamnya. Ukhuwah adalah persaudaraan yang berintikan kebersamaan, kerukunan dan kesatuan. Kebersamaan di kalangan kaum muslim atau ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang diikat oleh kesamaan akidah. Bagi umat Islam, pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Pedoman sebagai individu maupun sebagai anak bangsa, agar dapat meraih kemajuan dan kebahagiaan. Dalam mengamalkan pedoman itu, dalam melaksanakan dakwah, sekali lagi kita wajib mengingat tauladan Nabi, yaitu semuanya dilandasi pada rasa kasih sayang dengan cara menyentuh hati umat, bukan melalui paksaan dan kekerasan. Dan demi kejayaan Islam, umat Islam dimanapun, seyogianya menghindarkan diri dari segala bentuk tindakan dan perilaku yang dapat melunturkan dan merusak citra Islam. Saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, dengan hati yang bersih dan niat yang ikhlas, saya ingin mengajak kita semua untuk bersama menjaga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dilimpahkan kepada kita semua bangsa Indonesia. Mari kita bangun negeri tercinta ini menuju sebuah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang subur, makmur, adil dan sejahtera bagi kita semua dan sangat penting juga bagi anak cucu kita. Demikianlah hadirin sekalian sambutan saya. Kita semua menyambut gembira dan berbangga atas kemajuan yang dicapai oleh Majelis Tafsir Al-Quran. Saat ini Majelis telah memiliki 429 cabang dan perwakilan di seluruh penjuru tanah air. Untuk itu saya ingin menyampaikan selamat. Semoga apa yang kita lakukan bersama senantiasa mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.